Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Zulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 135 dengan tema baru yaitu fokus pada kelebihan anak. Kenapa? Fokus pada kelebihan anak. Fokus itu diperlukan dalam segala aktivitas. Sampai masak pun juga harus apa? Fokus. Kalau tidak fokus, apa yang terjadi? Gosong. Atau rasanya keasinan. Ya. Bikin kopi pun juga harus fokus. Kalau enggak nanti kemanisan. Terlalu banyak gula. Belajar agama pun juga harus fokus. Sholat juga harus fokus. Jadi segala aktivitas itu membutuhkan apa? Fokus. Salah satu aktivitas yang harus fokus kita di dalamnya adalah aktivitas mendidik anak. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada sebuah tujuan yang baik, maka seluruh aktivitas kita akan terarah. Panjenengan suami istri ngobrol, ini kira-kira anak kita ini mau kita arahkan kemana? Oh, kita pengen anak kita jadi dokter. Oh, kita pengen anak kita jadi ustadz. Oh, kita pengen anak kita jadi insinyur. Oh, kita pengen anak kita ini jadi tentara. Ketika kita punya sebuah tujuan, maka anak ini pun akan diarahkan sesuai dengan tujuan tersebut. Dan tentunya orang tua teladan, dia akan selalu berpikir bagaimana anak saya menjadi soleh. Itu harus. Ya. Jadi yang namanya mendidik anak supaya jadi soleh itu bukan cuma syarat menjadi ustadz saja. Menjadi masinis perlu soleh atau tidak? Perlu. Menjadi tentara perlu soleh atau tidak? Perlu. Apalagi menjadi presiden. Harus nabo soleh. Seluruh aktivitas, seluruh profesi membutuhkan kesolehan. Maka orang tua ketika dia punya target, oh saya pengen anak saya soleh, oh saya pengen anak saya baik, oh saya pengen anak saya punya karakter positif, maka seharusnya seluruh aktivitasnya pun juga tertuju ke sana. Bagaimana caranya anak menjadi lebih baik, bagaimana anak memiliki karakter positif. Harusnya seluruh aktivitas harian kita mendukung ke sana. Tapi kenyataannya, realita membuktikan tidak demikian. Kita pengen anak kita itu menjadi anak yang punya karakter positif. Tapi kenyataannya, kita lebih memperhatikan karakter negatif anak. Padahal kita pengen anak kita jadi nopo? Positif. Kita pengen anak kita ini berperilaku baik. Tapi ternyata perhatian kita malah terfokus kepada perilaku buruk siapa? Anak. Kita pengen anak ini bisa menyelesaikan masalah. Tapi ternyata kita fokusnya kepada masalah tersebut, bukan kepada solusinya. Mungkin ada yang mengatakan, kita kan fokus ke situ dalam rangka memperbaiki. Misal nih, anak nilainya bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Bahasa Indonesia bagus. Kemudian, apalagi sih pelajaran ya? Kelalennya. Kenapa? IPA bagus. IPS bagus. PPKN bagus. Yang jelek apa? Matematika. Ini pada. Yang lainnya 9, 9, 9, 9. Kemudian matematika 5. Kita kan pengen perbaiki ini supaya yang 5 ini bisa naik jadi 9. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Ketika kita melupakan yang 9, 9 tadi, lalu anak cuma dicecer nilai yang 5. Kamu gimana sih? Masa matematika dapat 5? Jadi seakan-akan anak ini gak punya kelebihan apa-apa. Cuma gara-gara matematika 5. Padahal ya wong tuane mbiyen dian telu. Akhirnya anak merasa tertekan. Anak merasa minder. Seakan-akan anak ini tidak dihargai sama sekali. Ini yang saya katakan tadi, porsinya itu enggak pas. Anak punya kelebihan, fokus di dalam kelebihannya. Jangan sampai kita terlalu fokus kepada kekurangan anak. Wajar anak itu punya perilaku baik, punya perilaku apa? Buruk, itu wajar. Namanya juga manusia. Anak-anak kita itu bukan malaikat. Kita juga bukan malaikat. Tapi ingat, anak kita juga bukan setan. Kalau malaikat kan baik terus. Kalau setan jelek terus. Anaknya jenengan yang mana? Manusia anaknya jenengan. Masa lupa? Anak kita semua manusia yang punya potensi baik dan punya potensi buruk. Maka kalau kita ingin anak kita menjadi baik, fokuslah dalam perilaku baik anak. Kalau kita ingin anak kita punya kelebihan, fokuslah dalam kelebihan anak. Maka judul kita hari ini adalah fokus pada kelebihan anak. Bukan apanya? Bukan kekurangannya. Bagaimana caranya Ustadz? Apakah artinya kita selalu muji-muji anak? Bukan. Perlu difahami bahwa mengakui kelebihan anak itu tidak sama dengan memuji anak. Kadang-kadang ada sebagian orang tua belum bisa membedakan antara memuji dengan mengakui nopo kelebihan. Tidak sama. Walaupun mungkin ada beberapa sisi yang mirip. Tapi tidak sama. Apa bedanya? Kalau memuji itu sifatnya umum. Kalau memuji itu sifatnya umum. Kalau memberikan, kalau menyatakan kelebihan itu sifatnya spesifik, khusus. Saya kasih contoh. Kalau pujian itu contohnya kayak gini. Masya Allah, putri ibu cantik banget. Ini namanya pujian. Namanya pujian. Masya Allah, putrane bapak ganteng temen kayak bapak E. Walaupun sebenarnya enggak juga sih. Ya. Itu namanya pujian. Pujian itu kayak permen. Kayak nopo? Permen. Enak, tapi kurang nutrisi. Nutrisi ini kurang gizi. Ya. Nopo wonten permen sing bergizi? Jarang. Tapi di mulut nopo? Enak. Kalau kebanyakan bahaya nopo wonten? Bahaya. Kalau kebanyakan, anak akhirnya jadi malas untuk makan. Apalagi termasuk makanan-makanan yang dijual, snack-snack itu ya mirip gitulah. Enak, membuat orang suka. Tapi kalau kebanyakan bisa berbahaya. Begitulah pujian. Jadi kalau selama ini kita cuma mengatakan, oh anaknya ibu cantik, Masya Allah. Oh anaknya bapak ganteng, Masya Allah. Cuma itu terus setiap hari. Itu akan merusak karakter anak kita. Terus, yang membangun yang bagaimana Ustadz? Yang membangun itu adalah dengan menyebutkan kelebihan. Menyebutkan kelebihan itu artinya lah memuji anak secara spesifik. Contoh, hari ini si bungsu merapikan kamarnya dengan bersih. Ini kelebihan atau bukan? Kelebihan. Maka kita katakan, Masya Allah, kamarnya rapi, wangi, bersih, sehingga menjadi nyaman untuk ditinggali. Itu namanya menyebutkan apa? Kelebihan. Jadi spesifik, kita jelaskan kelebihannya kamu itu ini. Kamu sekarang bisa rapi, bisa bersih, kamarmu nyaman, itu namanya menyebutkan kelebihan. Pujian tapi sifatnya spesifik. Contoh yang lain. Si sulung barep, ya. Biasanya jarang mau berbagi dengan adiknya. Karepe apa-apa di nggo dhewek. Mainan buat sendiri, makanan buat sendiri. Kok tahu-tahu suatu hari kita melihat si kakak ini tanpa disuruh, tahu-tahu dia beli jajan dua. Yang satu buat dirinya sendiri, yang satu buat siapa? Adiknya. Oh, ini ada kelebihan. Maka kita katakan, Masya Allah, anak solih, baik banget sama adiknya mau berbagi. Gitu loh, Josip, Masya Allah. Itu namanya menyebutkan kelebihan. Fungsinya apa Ustaz? Kalau kita menyebutkan kelebihan berarti kita mengakui anak punya kemampuan. Dan mengakui kemampuan anak itu penting sekali untuk mengembangkan perjalanan selanjutnya. Anak merasa sudah ada yang bisa dia lakukan dan sudah ada yang bisa dia capai. Berbeda kalau misalnya kita tidak memberikan apresiasi atas kelebihan anak. Contoh kayak yang tadi. Rapotnya 8, 8, 8, 9, 9, 9 kecuali nopo? Matematika. Lalu kita fokusnya hanya yang 5, 5, 5. Kita panggilkan guru les. Padahal anak itu sudah capek. Pulang dari sekolah, pengennya istirahat. Dipanggilin guru les. Nanti les lagi, les lagi, les lagi. Akhirnya anak itu lupa bahwa dia itu punya kelebihan. Lupa bahwa anak itu punya kemampuan dalam bidang-bidang yang lainnya. Akhirnya bidang-bidang yang lain yang sebenarnya dia mampu turun. Sedangkan matematika yang di les-les-les itu karena jengkel juga tidak Naik ya paling 6 lah. 5 jadi berapa? 6. Yang lainnya, yang dari 9 turun menjadi berapa? Menjadi 7, menjadi 6. Itulah bahayanya kalau kita fokus kepada apa tadi? Kejelekan dan kekurangan anak. Ya. Maka penting sekali. Nah, di negeri kita ini, di Indonesia yang tercinta ini, rata-rata orang tua dan guru itu belum terbiasa untuk mengamati kelebihan anak. Kenapa? Karena rata-rata di sekolah kita ya cuma SD, SMP, SMA. Belum ada penjurusan. Paling mulai ada penjurusan di SMA. Itu pun juga penjurusan secara global. IPA sama apa? IPS. Itu pun juga lagi-lagi masalah otak saja. Ya, pendidikan tentang kecerdasan otak saja. Apalagi di SD. Enggak ada penjurusan. Penjurusan kapan? Kalau masuk perguruan tinggi. Nah, karena dari kecil itu tidak dilatih anak kita untuk mengetahui potensinya, ketika dia mau masuk ke jurusan di perguruan tinggi, hampir bisa dipastikan banyak di antara anak-anak kita yang bingung. Bingung apa? Bingung apa? Milih jurusan. Betul? Dia bingung, saya sih mau masuk jurusan apa ya? Loh, kamu sukanya apa? Apa ya aku sukanya? Loh, kesukaan aja enggak tahu. Ya. Apalagi potensinya. Ya. Kesukaan dia saja enggak tahu, apalagi potensi dia. Apalagi nuun sewu ada sebagian orang tua yang memang modalnya paksa. Pokoknya kok kudu kayak gie. Ya. Wong bapak sarjana ekonomi ya kok kudu sarjana ekonomi. Enggak harus. Ya. Wong bapak polisi ya kok kudu polisi. Enggak harus. Ya. Wong awake cilik kudu jadi apa? Polisi. Enggak harus. Ya. Karena masing-masing anak itu membawa potensinya sendiri-sendiri. Ya. Makanya subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW uswatun hasanah. Napa uswatun hasanah? Contoh yang baik. Contoh yang baik dalam apa? Dalam apa? Dalam segala hal. Contoh yang baik sebagai kepala rumah tangga. Contoh yang baik sebagai suami. Contoh yang baik sebagai bapak. Contoh yang baik sebagai panglima perang. Contoh yang baik sebagai hakim. Contoh yang baik sebagai napa malih nggih? Guru, betul. Ya. Pokoknya Nabi kita Muhammad SAW itu contoh yang baik dalam segala hal. Termasuk contoh yang baik dalam hal sebagai pendidik. Kalau kita perhatikan, ternyata para sahabat Nabi itu tidak semuanya jadi ustaz. Tidak semuanya jadi ulama. Ya. Tapi Nabi SAW melihat potensi masing-masing. Sahabat itu ketika Rasulullah SAW wafat jumlahnya berapa? Pinten? Sekitar 100 ribu. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat jumlah sahabat beliau sekitar berapa? 100 ribu. Dan subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Setiap bidang yang dibutuhkan oleh Nabi ada sahabat yang berkompeten di bidang itu. Nabi butuh panglima perang ada. Nabi butuh sodagar, wonten mboten? Ada. Nabi butuh ahli strategi, ada. Nabi SAW butuh ustad, apa maning? Ya. Nabi butuh dai, ada. Butuh apa saja Nabi SAW temukan di dalam diri sebagian sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW bisa memetakan potensi masing-masing sahabat, kemudian diarahkan sesuai dengan potensinya. Contoh, Nabi SAW ketika akan mengirim pasukan, pasti kan milih panglima. Nabi SAW melihatnya siapa yang punya potensi. Walaupun umurnya masih muda. Contoh misalnya Usamah bin Zaid. Sinten? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Itu ketika diutus oleh Nabi SAW menjadi panglima perang. Itu usianya baru sekitar 18 tahunan. 18 tahun. Tamatan apa niku? SMA? Coba, anu... Ya, kelas 3. SD 7 tambah 6, berapa? SD, tamat SD 7 tambah 6, berapa? 13. Masuk SMP berapa? 13, 16. 16 tambah 3, 19. Berarti kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA sudah jadi panglima perang. Di zaman kita wonten apa mboten? Oh, wonten Ustaz, tawuran. Lah, ramutu. Panglima tawuran. Panglima perang mengatur strategi. Panjenengan tahu siapa pasukannya? Siapa pasukannya? Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab. Sekaliber itu pasukannya. Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu kan senior. Ya. Umur seumuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid punya kemampuan, punya potensi di bidang itu. Ya. Dan alhamdulillah para sahabat itu gak ada yang protes. Ya. Karena mereka paham betul ini adalah petunjuk dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sukses besar. Walaupun dipimpin oleh seorang anak muda. Kenapa? Karena dia punya potensi di situ. Ya. Cuma Usamah saja, banyak yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga sama. Ya. Panglimanya pasukan Qadisiyah seingat saya. Khalid bin Walid enggak usah ditanya, kalau Khalid bin Walid itu sudah malang melintang dalam masalah pertempuran. Nih, ada sahabat potensinya memimpin dan punya strategi dalam peperangan. Ada sahabat yang pintar berdakwah. Bisa membawa diri. Ya. Dan itu panjenengan bisa perhatikan dalam diri anak-anak kita. Ketika anak kita ini mungkin pelajaran di sekolahnya nilainya 6, paling tinggi 7 misalnya, tapi ternyata anak kita ini pintar sekali berinteraksi dengan teman-temannya. Mudah akrab dengan orang lain. Oh, ini berarti anak punya potensi untuk mendekati orang lain, maka arahkan supaya dia itu bisa berdakwah. Maka Rasulullah SAW ketika akan mendakwahi penduduk Madinah, sebelum beliau berhijrah ke sana, dikirim dulu sahabat namanya siapa? Mus'ab. Sinten? Mus'ab bin Umair. Subhanallah Pak Bu. Hanya dalam waktu singkat, hampir semua penduduk Madinah masuk Islam. Yang awalnya di Madinah itu tidak ada rumah satupun yang terdengar bacaan Al-Quran. Setelah Mus'ab bin Umar dikirim oleh Nabi sebagai da'i di kota Madinah, maka rumah-rumah yang ada di Madinah hampir semuanya terdengar bacaan Al-Quran. Ya. Masih muda Mus'ab bin Umar. Masih muda. Tapi karena beliau punya kompetensi, punya keahlian di bidang itu, maka dipercaya oleh Nabi SAW. Siapa lagi Ustaz? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Juga demikian. Diutus oleh Nabi SAW pergi ke Yaman. Kemana? Yaman. Kalau Mus'ab tadi dikirim ke Madinah. Bayangkan, langsung ke luar negeri. Ya. Kenapa? Karena punya kompetensi di bidang itu. Contoh, ada yang strategi perang. Contohnya siapa tadi? Usamah bin Zaid, terus Sa'ad bin Abi Waqqas. ada yang pintar dakwah, sinten? Mus'ab bin Umair dan Mu'ad bin Jabal. Nah, ada yang encer banget otaknya. Ada yang encer banget, pinter, ngapalnya cepet. Baca ini cepet, cepet menguasai apa yang disampaikan. Nah, ini sama Nabi dipush, ya di apa namanya? Didorong supaya mendalami ajaran Islam. Hukum-hukum Islam suruh didalami. Kemudian juga ketika Nabi SAW butuh ada sahabatnya yang menguasai bahasa asing. Ya, saat itu bahasa asing yang diperlukanlah namanya bahasa Suryani. Kenapa? Bahasa Suryani. Itu bahasanya orang apa? Orang apa? Yahudi. Orang apa? Yahudi. Jadi Nabi SAW pengen paham ya tulisan-tulisan yang dikirim sama orang Yahudi, Nabi pengen paham. Maka Nabi SAW tugaskan sahabatnya yang encer otaknya, dipilihlah siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Berapa lama dia belajar? 15 hari. Keren apa badan? Keren. Panjenengan sinau bahasa Inggris pinten jinten? Panjenengan bayangkan ya, kita belajar bahasa Inggris dulu mulai dari TK. TK, SD, SMP, SMA, S1. Pinten tahun niku? Pinten tahun? Saking akeh kelalen, Bu. Coba sekarang saya tanya, panjenengan kuasai bahasa Inggris? Yo, Ustaz, what is your name? Itu tok. How are you? Itu tok. Ya. Yeah. Padahal belasan tahun kita alokasikan umur kita untuk belajar bahasa tersebut. Ternyata mungkin bidang kita bukan di situ, mungkin ya. 15 hari Masya Allah bisa menguasai. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah arahkan dan bantu anak. Arahkan bagaimana? Tadi kan kita sudah berusaha untuk mencari kelebihan. Panjenengan kita semuanya, ayo kita cermati kelebihan anak kita masing-masing. Enggak mesti sama. Panjenengan punya 4 anak itu enggak mesti sama kelebihannya. Bisa saja anak pertama kelebihannya membaca. Bisa saja yang kedua kelebihannya aktivitas fisik. Yang ketiga kelebihannya bongkar-bongkar-bongkar. Walaupun belum bisa nopo pasang. Ya pulpen ku ki jan wis entong pirang lusin ya. Dibongkar terus. Ya sudah dibilangi ya tetap aja dibongkar ya. Habis berapa lusin ini? Ya, sing pire ilang, sing isinya ilang, sing karetnya ilang. Masya Allah ahli bongkar. Insya Allah nanti bongkar apa? Pasang. Ada yang anu kecenderungannya bantu-bantu di dapur. Ya. Jadi uminya lagi masak, tahu-tahu itu loh teko yang rapet banget itu kalau murup terus kalau apa namanya kalau umep terus bunyi, tahu kan ya, nging gitu ya. Anak baru usia berapa ya, 2 tahun lah, tahu-tahu langsung gedik-gedik-gedik bangun tidur gedik, nging langsung matiin klek. Oh kayak bocah kayaknya cocoknya yang dapur gitu. Kalau uminya lagi nyuci piring karepe nang pinggire. Ya walaupun mungkin dolanan apa banyak. Nah, coba sekarang kita lihat anak kita itu potensinya masing-masing apa. Nah, setelah kita tahu potensi anak itu di sini, dan satu anak bisa punya potensi lebih dari satu. Bisa punya potensi 2, bisa punya potensi 3, bahkan bisa multi talenta. Itu mungkin. Ya, mungkin. Ya, pintar ini, punya kecenderungan ini, mungkin sekali. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah, ayo kita kuatkan potensi anak kita. Oh, dia potensinya adalah baca. Ayo kita sediakan buku-buku sebanyak mungkin. Supaya anak itu ada sarana untuk mengembangkan potensinya. Ya. Yeah. Jangan sampai kemudian karena kita tidak sediakan sarana, akhirnya potensi anak itu terarah kepada sesuatu yang negatif. Contoh, anak suka baca. Tapi ternyata sama orang tuanya tidak sediakan buku bacaan di rumah. Akhirnya dia baca apa? Baca novel di luar. Bahaya. Ya. Karena dia punya potensi untuk membaca, kesukaan membaca, tapi tidak disediakan. Anak sukanya misalnya dakwah misalnya. Ayo kita kasih sarana misalnya, lihat anak ini dikasih tontonan tentang dai-dai. Ya. Kemudian anak suruh ngelihat. Anak ini potensinya baca Quran. Kita genjot di situ. Ya. Ada yang masya Allah anak-anak itu Pak Bu, dalam sehari itu bisa ngapalin sekian halaman. Dalam apa? Sehari. Dewek pinten halaman. Ya. Seayat B, angel, ini sekian halaman loh, bukan sekian ayat, sekian halaman. Potensinya di situ dia. Dan telaten nek jagong gue, masya Allah, baca gitu. Sudah potensi dia di situ, genjot di situ. Oh berarti kalau potensinya di situ kita lupakan yang kekurangannya. Oh tidak, bukan seperti itu. Contoh kayak tadi misalnya, anak ini kurang dalam bidang matematika misalnya. Bukan berarti kemudian kita biarkan, tidak. Kita carikan solusinya buat anak, bagaimana anak menjadi maju dalam matematika tanpa dipaksa. Ya, contohnya apa? Mungkin sistem cara pengajarannya mungkin. Ya, nun saya bukan matematika, kadang-kadang wis ngetung-ngetung mumet jam terakhir. Ya. Kemudian gurune ya kurang nopo nggih? Kurang menarik cara mengajarnya. Wah kan tambah numpuk-numpuk nih kongge. Saya ini cerita pengalaman pribadi. Ya, jadi masya Allah apa terasanya? Oh, mungkin cara mengajarnya yang kita ganti. Misalnya dengan alat peraga misalnya. Ya, anak ini misalnya dari awal dia sudah potensinya pengen menjadi pebisnis. Jadi apa-apa didol, apa-apa didol. Umine goreng mendoan ya tiga sekolah terus dia apa? Didol. Ya. Anak panci wis bolong ya dicukur dilowakaken, berarti dia kan punya potensi nopo? Bisnis gitu ya. Ya. Oh, tapi matematikanya kurang. Kita ajarin, nak, kamu itu kalau mau jadi bisnismen, itu kalau enggak paham matematika bahaya, nanti kamu bisa dilombok ya. Maka kita ajarkan anak matematika untuk menutupi kekurangannya tersebut tanpa harus dengan paksaan, tapi diarahkan anak paham bahwa dia butuh dengan matematika. Jadi inilah materi kajian kita hari ini, fokus pada nopo? Kelebihan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 5 menit, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menjadi ibu yang baik buat anak, yaitu ibu yang berprofesi ganda sebagai orang tua plus sebagai sahabat. Ini pernah kita sampaikan. Ini tema ini pernah kita sampaikan. Kalau enggak salah judulnya orang tua sahabat anak atau orang tua teman anak. Kalau enggak salah seperti itu judulnya. Anda saudara penanya atau saudari penanya bisa mencari kembali rekaman kajian itu. Di situ saya sebutkan dengan lebih luas lagi. Intinya orang tua itu harus bisa memposisikan diri. Kapan dia memposisikan sebagai orang tua, kapan dia memposisikan sebagai nopo? Teman. Teman itu ciri-cirinya diajak ngobrol nyambung. Diajak nopo? Ngobrol nyambung. Nyambung di sini itu nyambung secara materi apa yang diobrolkan, juga nyambung dalam komunikasi. Jadi kalau sama teman itu kalau ngobrol kan berhadap-hadapan, fokus gitu loh, betul-betul ngobrol-ngobrol beneran. Kalau orang tua kan kadang-kadang kalau diajak ngobrol sama anak disambi macam-macam. Ada yang disambi dolanan HP, ada yang disambi nyetrika, ada yang disambi ya, macam-macam lah. Itu berarti tidak asyik untuk dijadikan apa? Teman. Ya. Maka latihanlah Anda untuk menjadi teman buat anak Anda dengan cara selami kehidupan anak tersebut. Kalau dia lagi main, enggak apa-apa ikut main di situ. Aib napa mboten orang tua ikut main bersama anak? Aib napa mboten? Tidak. Ya. Kalau anak perempuan biasanya masak-masakan. Kalau anak laki-laki biasanya mobil-mobilan. Enggak apa-apa. Jangan ikut mobil-mobilan. Ya apa ora izin Ustaz? Ya nang omah bae, masa sih nang lapangan. Ya. Ya kalau memang modelnya kayak main bola, enggak apa-apa di lapangan ikut. Ya menyehatkan juga kok. Atau misalnya anak sukanya main bulu tangkis, enggak apa-apa main sama anak. Ini kadang-kadang kita sebagai orang tua itu merasa, wah enggak ada waktu. Ada. Ada insya Allah. Cuman kadang-kadang kita itu enggak bisa menyingkirkan aktivitas-aktivitas yang kurang penting. Ya contoh itu dolanan HP ini, kok penting nombor ini? Betul. Itu coba disingkirkan, dikurangi. Ya, kita akan temu insya Allah, akan ketemu waktu buat anak. Untuk lebih luasnya silakan Anda dengerin kembali, cari dengan tema tersebut. Saya lupa judul spesifiknya, kalau nggak salah orang tua sahabat anak atau teman buat anak seputar itu. Artikelnya juga ada. Anda cari, kemudian Anda simak, kemudian mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk memposisikan diri sebagai orang tua plus sahabat buat anak. Waktunya habis sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.